satu hati mengisi hidupku dulu dan kini semua kau katakan padaku. Jangan ada dusta di antara kita, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa hamba Allah yang mulia di seluruh persada Nusantara, salam sejahtera untuk semuanya. Pagi hari ini percik perenungan datang kembali menyapa Anda semuanya, diawali dengan satu lagu yang sangat menggetarkan, satu lagu yang namanya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, Bruri dan Dewi Yul pada saat itu. Sebetulnya jangan ada dusta di antara pemerintah dan rakyat, jangan ada di antara kita dusta di antara pedagang dan pembeli, dan jangan juga ada dusta di antara guru dan siswanya, dan juga jangan ada dusta di antara siswa dan gurunya. Jangan ada dusta di antara suami dan istri, jangan ada dusta di antara anak dan orang tua, orang tua dan anak. Mengapa? Karena kita semua mempertanggungjawabkan secara amanah semua pekerjaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hiruk pikuk pilkada, hiruk pikuk untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden, semua kita dihantui oleh apakah ada kejujuran yang tinggi di dalam bangsa kita ini. Para pemirsa hamba Allah yang mulia, Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar adalah tamu kita pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Hamdani. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi. Dan juga Bapak Eko yang juga menemani saya. Selamat pagi Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak Hamdani adalah Direktur Pasca Sarjana PTIQ dan Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta, dan Pak Eko adalah seorang pedagang yang kita semuanya tahu kalau pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban keadilannya, tetapi kalau pedagang akan dimintai pertanggungjawaban kejujurannya. Para pemirsa, mari kita semuanya terutama di daerah DKI Jakarta ini melaksanakan sholat subuh, dan mari kita dengarkan azan subuh sejenak. Ya, para pemirsa hamba Allah yang mulia, kita semuanya tadi sudah mengawali dengan suatu perkenalan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar, Direktur Pasca Sarjana PTIQ dan Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta. Mari kita berkenalan dulu dengan beliau, Pak Hamdani. Ini Pak Hamdani, muridnya ada berapa di PTIQ? Di PTIQ alhamdulillah sekarang mahasiswa pasca sarjana itu yang aktif ada sekitar berapa itu, semester 2-3 kelas sekitar 60, dan semester 4-3 kelas pula 60, jadi ya, sekitar 120. Nah, kebetulan saya juga sama-sama guru nih ya Pak ya. Mm-hmm. Kita ngaku aja lah gitu. Kadang-kadang mahasiswa itu ada nggak yang kalau sedang ujian atau sedang tes gitu, atau membuat paper gitu, tidak jujur gitu, tidak jujur dalam artian seharusnya kalau dia mengutip suatu pendapat orang, mm-hmm, dia harus letakkan kan ini referensinya, yeah, dari mana, dari mana gitu. Tetapi seolah-olah ini pendapatnya sendiri. Lalu ada lagi yang agak fatal gitu, yang agak membudaya, ini masalah nyontek gitu. Ya. Gimana menurut Bapak? Ya memang secara jujur harus diakui, masih ada beberapa mahasiswa yang bersikap demikian ketika ujian. Ya. Mereka pada saat pengawas lengah mungkin bertanya pada temannya ataupun ketika membuat paper atau membuat apa itu tesis itu melakukan apa katakanlah kejahatan ilmiah gitu ya, kalau kasarnya gitu ya artinya mengutip tanpa mencantumkan referensi sehingga demikian itu sering didapati di ini tempat. Saya tidak menyapa bahwa hanya di perguruan tinggi Bapak saja. Saya yakin di seluruh perguruan tinggi ini terjadi gitu. Jadi prihatin juga ya Pak kita. Baik, nanti kita akan lebih dalam mengetahui kenapa ya kira-kira sampai orang itu melakukan pendustaan dan kejahatan ilmiah seperti itu. Nah, Pak Eko, Pak Eko adalah pedagang. Saya lihat di sini Bapak adalah mulai dari membuat kue, pakaian, menjadi supir, lalu apa sebetulnya modal Bapak sehingga terus akhirnya Bapak sekarang mempunyai usaha yang ya yang tidak mempunyai kesulitan terlalu banyak gitu. Apa kira-kira dasar yang paling penting Pak di dalam berdagang gitu? Ya, pertama modal saya itu ketelatenan dan kejujuran untuk menuju kesananya. Iya. Untuk mendapat ya sedikit demi sedikit. Iya. Biar awet masalah kalau kita bisa aja mengambil keuntungan sebesar apapun. Untuk apa kalau kesananya nantinya tidak enggak sampai tujuan gitu. Iya. Ini Bapak menyebutkan tiga hal yang penting tadi, soal kejujuran, lalu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Lalu untuk apa kalau kita tidak mencapai satu tujuan? Sebetulnya apa sih tujuan Bapak? Ya untuk kepentingan dia sendiri, untuk keluarga, dan untuk kepentingan orang lain. Kalau kita misalkan sedikit mengambil keuntungan konsumen atau langganan terhadap yang saya jual itu sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. Ah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Luar biasa. Ya, Pak Eko, kalau Pak Eko melihat gitu sekitar kita ini, apa yang membuat Bapak gelisah tentang masalah dusta, masalah bohong, masalah kecurangan, masalah tidak amanah gitu? Apa Bapak melihat di sekitarnya Bapak ini banyak terjadi? Ya mungkin juga dari kawan-kawan dari pihak-pihak ya ada juga, tapi saya enggak jangan sampai saya itu terpengaruh oleh mereka-mereka yang enggak tanggung jawab untuk kesananya. Yang kita itu bukannya untuk mencari kekayaan tapi untuk mencari kesananya. Ini takut Bapak bolak-balik mengatakan kesananya. Kesananya ini kemananya ya Pak ya? Ya nanti tujuan untuk hidup nanti di akhir kita hidup ada kehidupan lagi. Begitu, jadi di akhir kita hidup masih ada kehidupan lagi ya menurut Bapak itu. Kira-kira suatu hal yang perlu dimiliki oleh semua orang ya Pak ya. Apa semua orang itu kalau sedang bekerja mempunyai kesadaran kesananya itu? Sesudah hidup masih ada kehidupan, luar biasa. Ya, hidup yang di mana yang Bapak khawatirkan itu, yang Bapak paling takutkan, hidup yang mana? Nanti pas di akhir nutup mata, di akhirat. Ya kalau di dunia mungkin belum begitu ini, nanti kalau di akhirat yang saya takutan gitu. Iya begitu. Aduh, mudah-mudahan semua pejabat mendengar Bapak ini, semua pedagang kecil maupun besar, semua caleg mendengar Bapak, semualah orang di Indonesia ini mendengarkan Pak Eko ya. Pak Eko ini saya anggap seorang apa ya, pendakwah, seorang yang memberi pencerahan kepada kita supaya kita semuanya mendapatkan percikan dari renungan Bapak itu. Nah, Pak Hamdani, mengapa orang itu berdusta? Iya, orang berdusta ada berbagai motivasi yang mereka yang menjadi dorongan untuk melakukan itu. Antara lain, satu karena ingin mendapatkan suatu secara instan, secara instan, sehingga di situ dengan berdusta itu mereka mengharapkan apa yang dikemukakannya dipercaya dan kemudian dia mendapatkan imbalan suatu secara segera seperti yang diinginkan. Kemudian yang kedua, motivasi itu juga karena untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Sehingga di situ ketika melakukan kesalahan kemudian ditanya dan di situ dia tentu semua orang ingin, naluri manusia itu yang ingin selalu benar. Karena itu walaupun salah mereka berupaya untuk menutupi supaya kesalahan itu tidak terbongkar dan sebagainya. Sehingga kesalahan pertama ini akan merembet kayak efek domino tadi untuk melakukan kesalahan lagi, kesalahan lagi dengan berbohong dan berbohong terus. Nah itu. Sehingga dengan demikian orang akan selalu mengungkapkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Ini mengungkapkan sesuatu yang tidak sebenarnya ini secara psikologis, kalau menurut Bapak ada nggak yang dia kejar gitu? Mengapa dia sampai seperti itu? Biasanya kan menutupi kesalahan itu adalah perilakunya gitu. Tapi mengapa dia menutupi kesalahan? Ada hal-hal misalnya dia ingin mendapatkan kepercayaan orang. Dengan mendapatkan kepercayaan itu dia katakanlah melakukan kebohongan untuk memantapkan bahwa dia adalah berkata sebenarnya atau jati dirinya sebetulnya tidak seperti itu. Tapi karena ingin mendapatkan apa itu kepercayaan, sehingga kalau dia harus mengungkapkan apa adanya, orang tentu tidak akan percaya dia lagi. Ini menarik sekali, Pak Eko. Kalau menurut Pak Eko gitu, kalau jualan gitu kan apa adanya ya. Lalu apakah Bapak mengatakan yang manis itu asin, yang asin itu manis, atau apa adanya? Bagaimana? Waktu pertama jual kue masa begitu. Iya, kalau ibu suka yang ini, silakan yang ini rasanya begini. Kalau ibu yang suka yang begini, ini begini. Kalau ibu suka yang begini, ini saya begitu. Saya mengambil itu kan supaya yang saya maksud itu biar banyak konsumen saya gitu maksudnya. Biar banyak konsumen. Tapi Bapak ini menarik sekali. Tadi kata Pak Hamdani, orang itu ingin segera, orang itu ingin instan gitu. Segera kaya, segera mendapatkan keuntungan gitu. Apa Bapak juga tidak kepengen seperti itu? Di hati nurani sebenarnya setiap siapa, mungkin dari siapa sih, siapa pasti ada Pak ya. Menurut mereka masing-masing, tapi dalam pemikiran dari benak hati. Kalau untuknya menjenjang kita menghidup, kalau di dunia bisa aja mau apa kayak apa bisa. Itu nanti waktu di akhiratnya itu yang dikhawatirkan. Masya Allah ya Rabbi. Luar biasa ya Pak Hamdani ya. Ini kalau orang mikir di akhiratnya pemilu kita beres nih ya. Insya Allah. Kalau semua begitu insya Allah. Nah, para pemirsa hamba Allah yang mulia, jangan lupa kita bisa berinteraksi dan bisa juga Anda memberikan masukan melalui nomor telepon 574-3478 atau 021-574-3476. Saya kira mudah-mudahan itu tidak salah. Jadi silahkan menyapa melalui nomor telepon tersebut 574-3478 atau 574-3476. Nah, saya kembali lagi ke Pak Hamdani. Pak Hamdani tadi mengatakan ada orang yang takut ketahuan kesalahannya. Apakah di dalam pendidikan itu sebaiknya anak bersalah itu kita hargai atau lalu kita takut-takuti sampai dia lain kali lebih baik berbohong begitu ya? Kalau dalam pendidikan dan psikologi perkembangan itu, maka sebaiknya jangan sampai anak itu dibuat takut. Artinya ketika seorang siswa atau mahasiswa berbuat kesalahan, maka di situ kita tunjukkan dan kita apresiasi, tetapi dengan solusi lain kali sebaiknya harus begini, harus begini, sehingga dia menyadari kesalahannya dan berupaya untuk memperbaiki, tapi tidak dilandasi oleh rasa takut tadi. Takut karena, kepada orang ya. Karena takutnya mungkin harus kepada yang Pak Eko tadi katakan tadi. Pada Allah nanti ada hari akhir atau kehidupan yang lain yang semua orang diminta pertanggungjawabannya. Demikian. Nah, yang terakhir tadi Bapak katakan ada orang yang ingin dapat kepercayaan begitu, Pak. Lalu tiba-tiba melaporkan yang baik-baik saja kepada atasan. Apa ini tidak mohon maaf ya, saya memakai kata yang agak sedikit vulgar, jilat menjilat gitu. Iya. Itu ya. Juga bersaudara dengan mendusta. Iya. Ya memang kalau dulu-dulu kita kenal istilah ABS ya, iya. Asal Bapak senang. Karena itu untuk menyenangkan itu, bawahan itu biasanya membuat laporan yang baik-baik, walaupun sebetulnya tidak seperti itu. Betul. Sehingga mereka akan mendapat apa credit point sendiri oleh dari atasannya, karena melakukan tugas-tugas dengan baik. Walaupun nanti konsekuensinya ada kemungkinan bawahan tadi akan nombok atau akan menutupi kekurangan-kekurangan dengan upaya sendiri. Dan kalau dia nggak mau merugi, upaya menutupi kekurangan itu tentu diambilkan dari pos-pos yang lain. Dulu kita punya waskat Pak, pengawasan melekat. Sekarang kita punya KPK gitu. Menurut Bapak resep gitu supaya orang takut itu kepada Allah gimana ya? Ya sebetulnya di situ yang pertama harus diberi apa? Kalau dalam Al-Quran itu ut'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah. Itu untuk memberikan nasihat dengan contoh-contoh yang baik. Nah, tentunya contoh-contohnya harus diungkapkan dulu oleh atasan-atasan tadi, bagaimana melakukan sesuatu sehingga nanti perilakunya akan ditiru oleh bawahan. Mungkin yang penting atasan jangan suka bohong ya. Ya itu. Pak Eko, saya ingin mengatakan, tapi ada telepon dulu, nanti saya ke Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, di mana? Nur Rashid Wonogiri. Iya Pak Nur. Ini mau tanya Pak Ustaz. Wonogiri ya, Wonogiri Pak Nur Rashid. Monggo. Iya. Ini masalah percintaan ya Pak ya. Temanya. Iya. Demikian Pak, kami kan dulu pegawai negeri, sekarang sudah pensiun. Iya. Dulu saya menggunakan uang saya sendiri untuk berbelanja. Tapi sekarang uang saya kami transfer ke bank. Kemudian karena nyonya saya sejak awal sudah kami berikan modal untuk berdagang, kemudian alhamdulillah atas rahmat Allah perdagangan itu bisa lancar. Kemudian untuk kebutuhan harian kadang-kadang beli bensin ya, untuk usaha perdagangan itu, untuk keluarga dan sebagainya, saya kadang-kadang ambil uang jilat. Ya kadang-kadang memang disuruh, tapi kadang-kadang juga ibu tidak tahu. Ya. Ini lalu? Sudah kami tanyakan ke beberapa orang, lebih dari 10 orang. Jadi ya jawabannya apakah sama dengan Bapak nanti atau tidak? Apakah kami berdosa Pak untuk keperluan keluarga itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini dari Wonogiri. Ya. Menurut Pak Hamdani bagaimana ini? Salah satu resep untuk menciptakan keluarga yang harmonis adalah keterbukaan. Dan keterbukaan ini biasanya yang paling vital atau paling penting, keterbukaan dalam masalah keuangan. Ya. Karena biasanya masalah keuangan ini mungkin kecil, tetapi efeknya, akibatnya akan menjadi besar. Nah, termasuk dalam kaitan kasus yang terjadi pada Bapak dari Wonogiri tadi, alangkah baiknya kalau keterbukaan sehingga penggunaan dana itu tentu sepengetahuan keduanya. Lebih-lebih misalnya dana itu berasal dari bisnis yang dilakukan oleh ibu. Biasanya pedagang itu akan mencatat keluar masuknya uang ataupun mengingat-ingat. Sehingga suatu saat ketika hitungan akhir kok segini, padahal tadi dapatnya segini. Nah itu akan menimbulkan rasa curiga. Betul. Sehingga apabila ada keterbukaan, misalnya Bu, saya ambil sekian untuk beli bensin, ambil sekian untuk transportasi, saya kira itu tidak ada masalah. Harta itu milik berdua. Mungkin enggak ini terjadi karena mungkin Bapak itu takut sama istrinya atau gimana? Kalau enggak takut kan ya mungkin terbuka aja gitu. Ya, bisa jadi. Memang ada beberapa hal. Memang kadang-kadang takut kalau menggunakan dana tadi mungkin akan mendapat apa istrinya kurang senang. Sehingga ya, kok ya, tiap hari ngambil saja kan sudah ada jatah sendiri. Betul, betul. Ada kalanya juga mungkin karena ingin melakukan sesuatu tanpa tahu istrinya. Misalnya memberikan bantuan pada keluarga. Kadang-kadang tidak enak kalau saya membantu keluarga terus nanti istri kurang senang, sehingga dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini menyebabkan konflik, sering kalau ketahuan itu akan konflik dalam keluarga. Betul, Pak Eko. Pak Eko, bagaimana dengan istri? Kalau saya masih selama jadi sampai sekarang ya, insya Allah jangan sampai ada jadi hal yang tidak kayak dingin karena Bapak tadi masalah keuangan yang nggak benar gitu. Saya selalu bersatu nih ya, misalkan ini kurang ini Pak ini jadi kita berkumpul satu gitu bersama ya. Iya, bersama-sama. Iya. Di antara saya masih nggak ada rasa curiga. Gitu. Kalau rasa curiga, keterbukaan ini sebetulnya yang harus dikembangkan mungkin satu kata ya Pak ya, kepercayaan. Kepercayaan, betul. Kepercayaannya di dalam berdagang Bapak, dipercayai oleh pembeli, mempercayai pembeli itu. Sekarang ada yang namanya kantin jujur Pak, dimana nggak ada yang menunggui, lalu anak-anak itu mengambil makanan, dia tahu harganya sekian terus diletakkan seperti itu. Menurut Bapak bagaimana, Pak Eko? Ya, bagaimana kalau pedagang ada pasar jujur, tiba-tiba di situ ya semua orang pembeli datang lalu membeli, kira-kira seperti apa itu? Bisa nggak kita kembangkan seperti itu? Aku rasa tuh kalau di Indonesia mungkin kurang ini ya Pak ya, kalau seperti itu tuh. Iya. Ya harus, kita harus pakai pelayan. Pakai pelayan ya. Iya. Sebetulnya berdagang itu bukan hanya masalah transaksi uang ya. Betul. Tetapi juga ada komunikasi ya. Pelayanannya. Ada pelayanannya. Iya. Kalau cuma misalkan ya udah ini kayaknya kurang. Iya. Sebetulnya yang menarik kalau berdagang, Pak Eko kan mungkin jalan-jalan ya, pergi ke kampung, ke kota, kemana gitu. Hubungan manusia antara Bapak dengan pembeli itu, apa yang Bapak nikmati? Komunikasi. Komunikasi. Ya. Dan murah senyum. Nah, murah senyum. Ya harus ramah-tamah. Iya. Iya. Saling terbuka. Iya. Terhadap apa, pedagang sama pembeli, itu udah. Untuk menyaring komunikasi, untuk mencari rezeki juga enak. Pak Hamdani, ada nggak hubungannya orang dusta itu dengan kadar komunikasi? Saya kira sangat erat sekali hubungannya. Ya. Bagaimana? Karena dalam komunikasi itu sebenarnya kita menjalin apa, kesepahaman dengan orang lain. Iya. Nah, kemudian kadang-kadang karena menginginkan bahwa dia itu dinilai sepaham, padahal tidak. Maka pada saat itulah seringkali dia ingin apa, masuk pada grup itu, dan dia harus terpaksa. Kadang-kadang kan dalam sosiologi itu ada in group feeling, merasa satu kelompok. Nah, satu kelompok, ketika saya ingin masuk kelompok itu, orang akan pelajari dia apa kebiasaannya dan gimana. Sehingga kadang-kadang di situ, supaya saya bisa diterima, saya akan mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka pahami, apa mereka sukai, padahal sebetulnya saya sendiri tidak suka demikian. Sehingga kalau dalam istilah Al-Quran, inilah disebut orang-orang yang munafik tadi. Jadi kalau di sini dia berkata begini, agar dia dapat diterima di kelompok itu, ketika di lain tempat dia mengatakan yang beda lagi. Nah, demikian seterusnya. Ini kalau bermuka dua itu kan termasuk dusta juga ya? Oh iya, termasuk dusta. Karena mengungkapkan sesuatu yang sebetulnya dia tidak lakukan, atau yang berbeda dari apa yang dia rasakan. Menurut Pak Eko, kalau kita berdagang ya Pak Eko ya, bagaimana yang paling, ini bicara soal kepercayaannya Pak ya, yang paling Bapak jaga itu apa itu? Satu, dari misalkan Bapak sebagai kawan berdagang, Bapak sebagai kawan berdagang, jadi sama-sama ngumpul, masalah pertama modal, kita jujur aja, nanti saya modal sekian, Bapak modal sekian, saya ambil untuk sekian, itu bisa lama tuh Pak, kapan kalau masa begitu tuh. Iya. Misalnya kalau nggak dari pihak ACB, nggak parent bisa nggak jujur, itu bisa dikatakan satu kali dua kali udah mungkin udah putus hubungan, akhirnya mempersulit sendiri. Iya. Mempersulit sendiri, Pak Hamdani. Kita terus terang saja, kalau melihat perdagangan di Indonesia, mengapa orang asing itu agak malas untuk menanamkan modalnya di Indonesia? Saya dengar dari beberapa teman-teman, karena mungkin apa yang dikatakan oleh Pak Eko, masalah ya ketidakjujuran, masalah komunikasi, kurang keterbukaan gitu. Ini kalau ingin mendapatkan banyak yang menanamkan modal di Indonesia, itu menurut Bapak bagaimana? Meskipun Bapak bukan seorang ekonom, tapi kan ini ada hubungannya dengan dusta gitu. Iya. Jangan-jangan dikatakan oleh orang dari luar gitu, negara Republik Indonesia ini negara dusta gitu. Takut juga saya. Iya. Insya Allah tidak seperti itu. Jadi di sini ada beberapa prinsip ya. Mungkin yang pertama transparansi. Transparansi, keterbukaan, apa yang dilakukan, schedule, budgeting, pendanaan dan sebagainya. Apabila itu diungkapkan secara transparan, semua mengetahui, semua bisa cek dan recheck kembali, maka itu akan menumbuhkan kepercayaan. Kemudian yang kedua itu accountable. Nah, di situ apa orang yang berbisnis pasti harus mempunyai keinginan bahwa apa yang dilakukannya itu bisa dilihat, bisa di apa di dilihat, dihitung dan sebagainya, sehingga orang-orang tidak akan mencurigai kalau ada apa-apa dengan sebagainya. Jangan misalnya seperti yang pernah saya dengar bahwa laporan pembukuan itu kadang-kadang dibuat beberapa versi. Ini versi untuk pemegang saham, ini versi untuk bank, ini versi untuk apa itu intern dari para direksinya. Sehingga dengan demikian akan terjadi kecurigaan-kecurigaan ketika harus melakukan hal itu. Ya. Baik, kita sapa dahulu telepon kita ini. Assalamualaikum. Silahkan Bapak, dari mana? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Junaidi ini, Pak. Ya. Bapak? Dari Manado. Oh, dari Manado, Pak Junaidi. Iya. Pak Junaidi dari Manado, silahkan Pak Junaidi. Saya sangat tertarik ini, Pak, dengan tema pagi hari ini. Ya. Ini mohon maaf, Pak, ini pembahasan sudah agak melebar ini, tapi saya sempat mengutip tadi pembahasan masalah dusta, Pak, ya, Pak. Nah, seperti kita tahu dalam agama kita itu bahwa berdusta itu termasuk berdusta pada istri itu hanya dalam bentuk menyembunyikan rasa makanan, Pak. Salah satunya di situ. Jadi yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana perilaku seorang suami jikalau untuk membangun sebuah keharmonisan rumah tangga dalam kondisi dia berada di luar, kemudian dia datang ke dia melihat situasi apa yang terjadi di luar, kemudian dia datang ke rumah, kemudian ditanya oleh sang istri apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan di sana, ingin menunjukkan suatu hal yang positif, apakah ini menjadi suatu hal yang positif, tidak melanggar kaidah dusta dalam sentuhan agama, Pak. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Junaidi dari Manado, luar biasa. Pak Hamdani mungkin ingin menyapa. Kalau tadi masalah dagang, ini masalah hubungan suami istri. Ya memang awal mula dari semua kualitas bangsa dan negara itu dari organisasi yang paling kecil dulu, dari dalam keluarga. Suami istri gitu. Bagaimana Pak, Bapak tanggapannya? Jadi dalam hal kaitan hubungan suami istri, maka kejujuran itu merupakan hal yang penting. Dimanapun dan kapanpun. Mungkin suatu saat ada hal-hal yang tidak perlu diungkapkan. Maka di sini tentu dipilih kalimat-kalimat yang tidak menjurus pada kebohongan atau dusta, tetapi bisa kalau dalam bahasa jaring berdiplomasi. Berdiplomasi. Yeah, yeah. Bagaimana tidak berbohong, yeah, tapi mungkin tidak perlu mengungkapkan sesuatu secara gamblang, mm, karena dikhawatirkan apabila dikatakan secara terus terang, yeah, akan menimbulkan masalah-masalah baru. Nah. Nah, sehingga dengan demikian mungkin ada diplomasi. Ya. Seperti dalam Al-Quran itu kisah Nabi Ibrahim. Yeah. Ketika beliau menghancurkan patung-patung, betul, kemudian kampak yang dipakai menghancurkan dikalungkan pada berhala yang paling besar, yeah, maka dia ditanya, "Hai Ibrahim, apa kamu yang menghancurkan patung-patung ini?" Yeah. Maka Ibrahim menjawab, dia tidak berdosa, tapi tidak mengatakan terus terang. Yeah. Lu kok tanya pada saya? Itu yang bawa kapak adalah patung yang paling besar. Tanya aja dia. Nah, sehingga dengan demikian, yeah, ini, yeah, diplomasi, yeah, yeah, tidak berbohong, yeah, tapi tidak mengatakan yang sebenarnya, yeah, karena dikhawatirkan, yeah, akan memunculkan persoalan baru yang tidak diinginkan. Luar biasa. Nah, para pemirsa, hamba Allah yang mulia, ternyata diplomasi antara suami dan istri itu penting dan perlu kecerdasan berkomunikasi. Nanti saya akan masuk lebih menukik lagi masalah hubungan suami istri yang tadi oleh Pak oleh Saudara Heri Yamba, jangan ada dusta di antara kita, yang dinyanyikan oleh Bruri dan Dewi Yul, menyentuh sekali. Sebab banyak suami istri yang memang betul mempunyai permasalahan ini. Kami dengarkan dahulu lagu yang berikut yang akan dinyanyikan oleh Saudara Heri Yamba. Untuk anak kita, terus selanjutnya cucu kita, yeah, jangan sampai jadi yang enggak karuan hidupnya. Betul, betul. Jadi misalkan kalau kita sebelum menikah atau sudah menikah berjanji, kalau misalnya keuangan, kejujuran, terus di bidang perekonomian, walaupun sekecil apapun, itu kalau kita jujur dalam menghadapi masalah, itu di kayak nikmat untuk saat itu, alhamdulillah. Luar biasa, Pak Eko. Nikmat berterus terang dan kita berjanji punya kontrak ya para pemirsa. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Baso dari mana? Ini Pak? Dari Kupang. Oh dari Kupang. Silakan Pak Baso. Ya silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali itu acaranya. Alhamdulillah. Tiada dusta di antara kita. Betul, betul. Ya, silakan. Saya seorang pengajar. Sampai hari ini rasanya bahwa dusta itu ada. Terutama ini tentang sertifikasi guru. Ya. Kami di Kupang. Ya. Sepertinya sudah bulan ini uang sertifikasi itu tidak dimasukkan dalam rekening, Pak. Ya. Nah, ini ya kita sebagai guru ya tetap diam saja ini. Nah, ini apa mungkin sertifikasi ini juga bisa kesempatan untuk kita menyampaikan kepada yang berniat untuk kalau dapat hak kita itu disalurkanlah. Baik demikian Pak. Demikian. Terima kasih banyak Pak. Ya terima kasih Bapak. Ya, baik, salam untuk teman-teman di Kupang Bapak. Alhamdulillah acara ini diminati oleh teman-teman. Dan dari Kupang tadi diutarakan Bapak mendengar sendiri ya. Apa komentar Bapak? Baik, sekarang lagi marak ya sertifikasi guru, sertifikasi dosen. Betul. Yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas guru atau dosen itu sendiri. Ya. Nah, tentu hal ini yang diminta misalnya adalah kejujuran. Dalam hal ini kejujuran tadi sebetulnya yang diinginkan adalah dampak positif dari itu, yaitu adanya pengakuan bahwa ternyata saya masih ada kekurangan dalam bidang ini. Sehingga kalau seseorang mengakui kekurangan, pasti ada motivasi untuk meningkatkan hal yang lebih baik lagi. Nah, tetapi kalau dalam sertifikasi yang tujuannya lulus sudah supaya nanti mendapatkan tunjangan, kadang-kadang ada itu tadi ketidakjujuran sehingga menulis sesuatu yang sebetulnya dia tidak lakukan. Paham ya nih, sebentar saya memotong. Mungkin enggak dusta dan bohong itu dan orang itu sampai berbohong dan sampai berdusta karena sistem. Bisa jadi. Misalnya ya pernah juga. Saya tidak menyalahkan sertifikasi. Sertifikasi itu saya juga setuju dan saya pikir baik. Tetapi mungkin ada sistem yang harus diperbaiki di dalam sertifikasi itu. Ya, jadi dalam sertifikasi yang diungkapkan memang hal-hal yang narasi-narasi yang berkaitan dengan prestasi, kondisi dari guru atau dosen yang bersangkutan. Nah, di situ apabila sistem tadi mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya, maka ini sebetulnya dengan apresiasi bahwa nanti itu ada akan ada tindak lanjut untuk peningkatan. Sehingga dalam waktu yang cepat sehingga tidak perlu harus menyebabkan si guru atau dosen tadi harus berbohong. Saya kira bisa itu kalau Masya Allah ini guru kok berbohong ya, bagaimana ya caranya ini. Saya sendiri kebetulan seorang guru dan mengalami masalah sistem sertifikasi ini. Memang banyak harus yang kita benahi dan kita perbaiki. Apa yang dikatakan oleh Pak Hamdani tadi memang sangat benar. Sertifikasi ini tujuannya baik untuk meningkatkan kualitas. Tapi kalau yang namanya seminar nasional, terus kebetulan yang datang hanya orang daerah Bekasi, Jakarta, Tangerang, Depok saja, Bogor, apakah itu nasional ya? Lalu pembicaranya mungkin satu orang saja yang kebetulan profesor doktor gitu, apakah itu nasional? Dan ada lagi yang lucu, nah, sertifikat dibagikan sebelum seminar mulai, iya. Lalu sudah itu mereka banyak yang pulang. Betul, betul. Ini hal-hal yang seperti ini, Pak Eko. Betul. Kalau Pak Eko melihat guru melakukan kecurangan, Pak Eko, apa nasihat Bapak kepada guru? Begini Pak, saya bukan ini guru dan saya seorang ini kan. Iya. Tolong kalau bisa jangan sampai berbuat bohong pada anak didik murid ya. Betul, betul. Ya. Kalau menurut Pak Eko, mana yang lebih penting? Anak itu jujur atau anak itu lulus? Lebih baik jujur. Jujur ya Pak ya? Halo. Jadi kalau begitu ada itu Pak satu sekolah. Betul. Karena jujur sekali gitu. Betul. Yang gak lulus lebih dari 100. Itu mungkin keinginan dari pihak murid atau pihak guru. Karena ketulusannya gak tahu apa penilainya cara guru. Jadi saya gak tahu deh. Tapi yang penting jujur ya Pak ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Luar biasa. Nah tadi kembali lagi, kita sedang asik membicarakan masalah hubungan suami istri. Kita mendengar bahwa perselingkuhan itu bisa sampai mengakibatkan terjadinya pembunuhan ya Pak ya. Betul. Di manapun itu terjadi, apakah itu di kampung, di kota, di negara mana saja itu. Kalau menurut Pak Eko, ini yang selingkuh ini harus diapakan ya Pak Eko ya, supaya jangan selingkuh begitu loh ya. Nggak cuma laki loh, perempuan juga ada yang selingkuh. Saya ya sedikit dengerin berita-berita masalah di TV, di koran ini, masalah selingkuh-selingkuh itu dari penerap hukum. Terus mungkin itu orang belum mendalamin agama. Waktu sebelum kita nikah atau sudah nikah, di situ semua di dalam Al-Qur'an itu sudah ada untuk berjanji jangan sampai terjadi ini, tapi ternyata mereka melanggar, berarti itu kan mengingkari atau tidak jujur kepada luar biasa istri atau suami gitu. Ya, terima kasih Pak Eko. Nah, Pak Hamdani yang terakhir. Ini bagaimana ini soal selingkuh ini? Iya, selingkuh itu kadang-kadang menjadi fenomena yang sering dapat kita temukan dalam masyarakat. Mungkin ada sebab-sebab, misalnya ketidakpuasan ketika di rumah. Nah, maka disinilah suami istri bukan hanya salah satu yang salah, tetapi kedua-duanya harus bisa menciptakan keluarga yang harmonis sehingga tidak menimbulkan perasaan tidak senang pada salah satunya. Kemudian yang kedua, kemungkinan si suami atau si istri menemukan dia harmonis di rumah. Betul. Tapi ketika di luar itu dia menemukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hobi. Sehingga dia tetap menjaga keharmonisan, tapi di lain pihak juga menyalurkan apa tadi, hal-hal yang tadi. Sehingga disinilah harusnya dia introspeksi diri. Okay. Mengapa harus begitu? Baik, baik. Para pemirsa hamba Allah yang mulia, kita mendengar jangan ada dusta di antara kita. Itu awal mula lagu yang membuat kita jadinya semuanya bicara masalah ini. Lalu Pak Eko, seorang pedagang yang sangat sahaja, mengatakan janji kepada Tuhan itu yang paling penting. Dan kita lebih baik berterus terang secara baik daripada menjaga hubungan harmonis tapi banyak kebohongan di antaranya. Lalu Pak Eko juga mengatakan lebih baik jujur daripada lulus tidak jujur, lebih baik jujur. Itu yang penting lagi. Nah, sedangkan Pak Hamdani tadi mengatakan bahwa kita sebetulnya harus pandai berkomunikasi. Kita sebetulnya harus pandai berdiplomasi. Ya, ada strategi-strategi tertentu di dalam komunikasi. Yang terakhir, rupanya kata dusta dan kata bohong itu bisa tercipta, tapi bisa juga kita menciptakan untuk tidak terjadi kebohongan dan kedustaan itu. Mari bangsa Indonesia ini menciptakan sebuah negara dan sebuah rumah tangga kebangsaan yang betul-betul amanah dan betul-betul yang bisa dikatakan oleh Pak Hamdani, akuntabel, kredibel, bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan insya Allah negara kita akan menjadi negara yang berkah, amin, dan negara, amin, yang aman, dan negara yang, amin, makmur. Terima kasih atas perhatian para pemirsa, amin, dan saya ucapkan mudah-mudahan bangsa ini bangsa yang jujur dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jujurlah padaku, bila kau tak lagi suka, tinggalkanlah aku, bila tak mungkin bersama, jauhi diriku, lupakanlah aku. Bila kau